السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang kami hormati. Kemarin kita sudah sampai mana? Selesai al-mursalat ya. Selesai. Ya, selesai ya? Enggak ada yang mencatat. Berarti tinggal terakhir. Nah, terakhir dari surah Al-Mursalat. Qala Allah Ta'ala, innal muttaqina fi dhilali wa 'uyun wa fawakih mimma yashtahun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka dinaungi awan-awan yang sejuk dan mata air yang segar mengalir di bawahnya. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan dia pun dipersiapkan baginya berbagai macam buah-buahan yang bisa mereka nikmati. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, makan dan minumlah kalian semua dengan lezatnya, dengan nikmatnya disebabkan oleh apa yang kalian amalkan di dunia. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik ketika di dunia. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, maka celakalah ya pada hari itu bagi para pendusta. Kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun, silakan kalian makan, silakan kalian bersenang-senang di dunia ini. Qalilan, sesungguhnya itu sangat sedikit dan sebentar sekali. Innakum mujrimun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berbuat jahat. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, sungguh celaka ketika itu bagi orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, yaitu orang-orang yang apabila disuruh untuk ruku' mereka tidak mau ruku'. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, maka celakalah ketika itu bagi orang-orang yang mendustakan. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka ucapan mana lagi setelah ini supaya kalian beriman? Artinya setelah dijelaskan berbagai macam kenikmatan, kurang apa lagi penjelasan, kurang apa lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kalian bisa beriman? Kurang apa lagi? Tetapi itulah orang-orang yang kafir, yang telah tertutup hatinya dengan dosa-dosa, tertutup hatinya dengan kejahatan-kejahatan mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala di sini berfirman, mukhbiran an ibadihi al-muttaqin, mengkhabarkan mengenai keadaan hamba-hambanya yang bertakwa. Alladzina 'abiduhu bi ada'il wajibat wa tarkil muharramat, yang mereka beribadah hanya kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan-larangan. Innahum yaumal qiyamah yakununa fi jinani wa uyun, sesungguhnya mereka pada hari kiamat akan berada di dalam kebun-kebun surga yang mengalir di bawahnya mata air-mata air sungai yang begitu jernih. Ay bi khilafi ma ulaikal ashqiya min dhillil yahmum, yaitu berbeda keadaannya dengan orang-orang yang celaka di akhirat, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang ragu, orang-orang mujrim, di mana mereka mendapatkan dhillul yahmum, yaitu naungan tetapi tidak menyejukkan. Naungan justru semakin membawa panas dari panas api neraka jahannam. Wa huwa dukhan al-aswad al-muntid, naungan bagi penduduk neraka jahannam, dhillul yahmum, adalah asap yang sangat hitam, al-muntin, yang begitu busuk baunya. Wa qawluhu ta'ala wa fawakiha mimma yashtahun, dan bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan buah-buahan yang mereka akan menikmatinya. Ay min sa'iri anwa'is thimar mahma talabu wajadu, yaitu seluruh macam buah-buahan, kapanpun mereka meminta, mereka akan mendapati apa yang dia minta. Hulu wa syarabu hani'an, makan, minumlah kalian dengan lezatnya, dengan nikmatnya. Bima kuntum ta'amalun, dikarenakan oleh apa yang kalian amalkan dulu di dunia. Ayyu qalu lahum dhalik ala sabili ihsan, itu dikatakan kepada mereka perkataan tersebut karena membalas kebaikan, membalas kebaikan kepada mereka. Tsumma qala ta'ala mukhbiran khabaran musta'naban, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan sebuah khabar. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami balas ya orang-orang yang berbuat baik. Ai hadza jazaa'una liman ahsanal amal, yaitu inilah balasan kami bagi orang-orang yang memperbaiki amalannya, memperbagus amalannya. Ya, balasannya adalah jinan wal uyun, surga-surga yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, dan mata air yang menyegarkan, yang semakin memperindah keindahan surga tersebut. Tetapi kemudian Allah ingatkan kembali, wailu yawma idzil lil mukadzibin, sungguh celaka, merugi dan binasa, yaitu orang-orang yang dulu mendustakan tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Qauluhu ta'ala kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun, makan dan minumlah, bersenang-senanglah kalian di dunia, qalilan, sesungguhnya itu sangat sedikit dibandingkan surga. Innakum mujrimun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahat. Ini khitab lil mukadzibin biyaumiddin. Allah Subhanahu wa taala akan berbicara demikian, yaitu kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun, ketika pada hari pembalasan. Wa amarahum amrut tahdid wa wa'id, dan perintahnya adalah perintah ancaman dan perintah yang dalam rangka meremehkan. Ya, artinya kalau kita ingin meremehkan, menyuruh sesuatu yang dia tidak tidak bakal mampu melakukannya. Ini kan berarti apa? Meremehkan. Ya. Misalkan orang tidak bisa manjat, silakan manjat. Artinya apa? Meremehkan karena orang ini enggak bisa manjat. Ya. Demikianlah ini perintah, perintah karena meremehkan. Ya, karena memang orang-orang kafir memang pantas untuk didemikian. Ya, dikatakan demikian pada hari kiamat. Kulu wa tamatta'u ay mudda qalila qariba qasira. Makan dan bersenang-senanglah kalian di dunia, sesungguhnya itu sangat sedikit. Muddah qalilah, masa yang sangat sedikit sekali. Qaribah, yang sangat dekat sekali. Qasirah, yang sangat pendek sekali. Dunia ini sangat sedikit, sangat dekat dan sangat pendek. Innakum mujrimun ay thumma tasaquna ila nari jahannam allati taqaddam dzikruha. Yaitu sesungguhnya kalian adalah orang yang jahat. Ay, yaitu kemudian mereka akan digiring menuju kepada neraka jahannam yang telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya tadi. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Sungguh celakalah, binasa dan merugi ketika itu orang-orang yang mendustakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, numatti'uhum qalilan thumma nadharruhum ila 'adzabin ghalir. Kami beri kenikmatan kepada mereka sedikit di dunia ini. Orang-orang kafir Allah berikan kenikmatan. Ya. Allah berikan kekayaan, Allah berikan harta dan itu sedikit. Tsumma nadharruhum ila 'adzabin ghalid. Kemudian kami akan campakkan mereka ke dalam azab yang sangat luar biasa dahsyatnya. Dan juga Allah berfirman dalam surah Yunus, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan selamat. Mata'un fid dunya. Mereka bisa merasakan nikmatnya di dunia. Ya. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah demi keuntungan-keuntungan duniawi, mereka akan merasakan secuil dari dunia. Tsumma ilaina marji'uhum, kemudian kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Tsumma nudzi'uhumul 'adzab, kemudian kami akan timpakan kepada mereka siksaan asyadid, azab yang sangat dahsyat. Bima kanu yakfurun, disebabkan oleh apa yang mereka kufur terhadapnya. Ikhwana fi din, a'azzakumullah, tidaklah orang-orang yang mendustakan atas nama Allah, berdusta atas nama Allah, kecuali memang tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah dunia. Ada orang yang berusaha menghalalkan zina, ujung-ujungnya supaya pengen dapat gelar dan dapat harta. Ada orang-orang yang dia mengatakan jilbab tidak wajib, ya, ujung-ujungnya pengen jadi ya seorang pejabat. Ada orang yang mengatakan begini, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujung-ujungnya adalah ini dan itu dari perkara dunia. Betapa banyak orang-orang ya yang ngakunya muslim tapi ucapannya kufur sekufur-kufurnya. Muslim memang zahirnya, tapi ucapannya sangat kufur. Bahkan orang kafir saja enggak berani mengucapkan di depan orang. Enggak berani. Oleh karena itu ikhwan fi din a'azzakumullah jami'an, sesungguhnya mereka-mereka itu yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, la yuflihun, tidak akan selamat. Kenikmatan dunia yang mereka peroleh hanya secuil, hanyalah sedikit, hanyalah sesaat, paling-paling sebentar lagi ya dia akan mati dan akan merasakan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Ya, wa qawluhu wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, yaitu apabila diperintahkan kepada mereka untuk ruku', mereka enggak mau ruku'. Ai idza amara ulaik, idza umira ulaik, idza umira haula'il jahalah minal kuffar ay yakunu minal musallin ma'al jama'ah, subhanallah, imtana'u min dhalik wastakbaru anhu. Dan ciri, subhanallah, ciri orang-orang yang mujrim, ciri orang-orang yang jelek, ciri orang-orang yang dikatakan wailul yawma idzil lil mukadzibin, celakalah ketika itu bagi orang-orang yang mendustakan Allah, yaitu wa idza qila lahum ruku'u la yarkaun. Apabila diperintah ruku enggak mau ruku. Maksudnya apa? Kata Ibnu Katsir, yaitu idza umira haula'il jahalah minal kufar, yaitu mereka kalau diperintahkan ya ayyakunu minal musallin ma'al jama'ah, untuk supaya mereka salat dengan jamaah, imtana'u min dzalik, mereka menolaknya. Wastakbaru anhu, mereka sombong darinya. Subhanallah. Ya, disuruh salat jamaah banyak alasan. Disuruh salat jamaah begini dan begitu, malah ucapannya tidak baik. Maka itu ciri nifaq pada dirinya. Ciri kemunafikan pada dirinya. Hati-hati yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, karena Allah katakan tadi mengenai orang-orang kafir. Tetapi di sini dikatakan salat jamaah, berarti yang dimaksud kafirnya di sini adalah orang-orang munafik. Ya. Di mana ciri-ciri mereka ketika diperintahkan untuk salat, ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalaulah salat, salatnya malas. Ya. Salatnya malas, kalau disuruh untuk salat, salatnya malas. Kalaulah datang. Ya. Dan lebih dahsyatnya lagi enggak datang. Enggak mau jamaah. Allahul musta'an. Waliyadza qala ta'ala wa ilu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah ketika itu bagi para pendusta. Ya. Tsumma qala ta'ala fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun? Ai idza lam yu'minu bi hadzal Qur'an. Apabila mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an ini yang sudah Allah Subhanahu wa taala terangkan sekian banyak tadi, fa bi ayyi kalamin yu'minuna bih? Maka dengan perkataan apa lagi mereka bisa percaya? Wong Al-Qur'an saja mereka ingkari. Disampaikan ayat, disampaikan hadis, mereka ingkari. Mau kepada siapa mereka akan percaya? Tapi yang anehnya memang, ikhwanu fiddin azakumullah, orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an, orang-orang yang tidak percaya dengan hadis, begitu gampang percaya dengan kedustaan. Ya, dengan cerita-cerita takhayul, dengan cerita-cerita khurafat, dengan tipu daya-tipu daya. Itu mudah tertipu. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah. Ya. Mereka tidak percaya Quran dan Sunnah, justru mereka percaya kepada ucapan-ucapan yang ngawur, yang ngayal. Ya. Orang tidak percaya Al-Qur'an, hadis, percayanya sama dukun. Percayanya sama dongeng-dongeng. Percayanya kepada kata orang dan kata orang. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun? Maka dengan ucapan apa lagi setelah diterangkan oleh Allah dengan ayat-ayatnya, kemudian mereka beriman, mereka percaya, dengan apa lagi kalau dengan Al-Qur'an dan Sunnah saja tidak percaya, dengan ucapan apa mereka berpercaya? Dan jangan sampai kita seperti Yahudi. Alam tara ilal ladina utul kitab nasiban, ya. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang diberi Alkitab nasib, beberapa kedudukan dari Alkitab, yu'minuna bil jibti wa tawhud, di mana mereka lebih percaya dengan jibit, dengan tawhud. Mereka justru lebih percaya dengan syaitan dan dukun, paranormal, tukang ramal. Atau bisa diartikan ayat ini, asbabun nuzulnya ketika orang-orang musyrikin bertanya kepada orang Yahudi, yaitu ketika orang Yahudi mengajak orang-orang musyrikin untuk memerangi Nabi Muhammad. Hai anak tulu Muhammad, ayo kita perangi Muhammad. Sebentar dulu, orang musyrikin tahu bahwasanya dulu orang Yahudi sering mengatakan, ya, in bu'itha fina nabiyun naqtuluka qatla adin. Kalau diutus di tengah-tengah kami seorang nabi, kami akan perangi kamu, perangi kalian orang-orang musyrikin, seperti diperanginya kaum Ad dan kaum Tsamud. Ya. Sehingga ketika nabi itu datang, orang musyrikin heran. Loh, kemarin ngomongnya kalau ada nabi, Yahudi akan memerangi kita. Loh, sekarang kebalik. Yahudi ngajak kita, ngajak orang-orang musyrikin untuk memerangi nabi tersebut. Orang musyrikinnya cerdas. Loh, kenapa? Maka ditanya, Ya. Adinu Muhammadin afdal am dinuna afdal? Apakah agama Muhammad itu yang afdal? Apakah agama kami? Maka mereka bingung sudah. Akhirnya dengan ucapan kufur mereka, mereka mengucapkan bal dinukum afdal wa a'lam wa ahkam wa aslam. Allahu musta'an. Bahkan agama kalian lebih utama, lebih mulia, lebih berhikmah, lebih utama, lebih suci. Allahu musta'an. Orang Yahudi. Padahal orang Yahudi tahu dakwahnya Nabi Muhammad itu dakwah tauhid. Akhirnya turunlah firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wattagut. Apakah kalian tidak melihat kepada orang yang diberikan sebagian Alkitab, itu Yahudi, mereka justru lebih percaya dengan jibt wattagut. Jibt wattagut, patung-patung berhala, dukun, paranormal, tukang ramal adalah sesembahannya orang-orang musyrikin. Kok mereka lebih percaya dengan itu? Lebih menganggap orang-orang musyrikin itu lebih baik agamanya. Inilah anehnya wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ya, dan perlu kita pahami, ya, orang-orang Yahudi tersebut kenapa mereka bisa begitu dengkinya, kufurnya kepada Nabi Muhammad karena hasadnya mereka, hasadan min indi anfusihim, hanya karena satu hal. Nabinya bukan dari golongan Yahudi, itu saja. Hanya karena bukan dari suku kami, akhirnya jadi melebar. Bukan dari golongan kami, melebar sudah. Oleh karena itu jangan sampai ikhwan fi din azakumullah kita menolak kebenaran hanya karena itu golongan sana itu. Ya. Itu bukan bendera hijau, biru, merah, ini, itu, kemudian ditolak. Bahkan ikhwan fi din azakumullah hendaknya kebenaran itu, ya, apabila datang dari Al-Qur'an dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman salaful ummah, siapapun orangnya, dari suku apapun, kulitnya hitam, putih, ya coklat, merah atau kuning, apabila mereka menyampaikan Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salaful ummah, terima. Apabila siapapun menasihati kita dan nasihatnya benar, terima. Jangan sampai kita menjadi orang Yahudi atau seperti orang Yahudi ketika dinasihati dengan Al-Quran dan Sunnah menolak gara-gara yang menasehati itu bukan golongannya. Gara-gara Rasulnya itu orang Arab. Yang menurut orang Yahudi kasta rendahan karena gak bisa baca tulis. Ya, menurut mereka begitu. Maka jangan sampai. Ikhwanul fi dinillah sakumullah. Kemudian ditutup di sini dengan riwayat. Qala Ibn Abi Hatim. Haddathana Ibn Abi Umar. قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية سمعت رجلا عربيا بدويا يقول dari إسماعيل بن أمية aku mendengar seseorang Arabi badawi, ya badawi itu ya badui, Arabi sama, tetapi kalimat Arabi itu lebih umum dari badawi. Kalau badawi biasanya ya yang tinggal di bawadi, di lembah-lembah. Kalau badui lebih umum lagi, ya Arabi itu lebih umum lagi, kalau Badawi lebih khusus, itu orang-orang yang tinggal di lembah tertentu. Biasanya mereka itu enggak punya rumah, tapi nomaden, tapi nomadennya itu hanya sekitar situ. Misalkan lembah di sini ada lembah apa? Di sini ada lembah enggak? Di Pemalang ada lembah apa namanya? Lembah Bantar Bolang. Lembah Bantar Bolang, lembah ini ya. Ini lembah itu. Maka orang tersebut akan berpindah-pindah, tapi tetap dalam satu lembah tadi. Ini Badawi. Dia mengatakan, Sami'tu Abu Hurairah yarwihi, idza qara'al mursalati 'urfa. Ya. Aku mendengar Abu Hurairah apabila meriwayatkan dan membaca wal mursalati 'urfa, faqara'a fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, falyaqul amantu billahi wa bima anzal, atau wa bima unzil. Maka katakanlah, aku beriman kepada Allah dan terhadap apa yang Allah turunkan. Wa qad taqaddam hadzal hadits fi surah al-qiyamah. Demikian Telah lewat hadis ini pada surah Al-Qiyamah. Demikian pula akhir surah Al-Mursalat. Walillahil hamdul minnah. Demikian akhir surah Al-Mursalat Urfa. Dan hanya bagi Allah segala pujian dan anugerah. Alhamdulillah. Ya, pengalaman kita itu kalau sudah juz 29 itu agak cepat dibanding juz 30. Ya, jadi siap-siap yang lagi menghafal, ikut menghafal, maka biasanya agak cepat. Kalau juz awal memang agak lama. Tapi pengalaman kita membahas tafsir Mukatsir, kalau sudah juz 29 kesannya lebih cepat. Ya. Berarti insyaallah ya kita sudah menghafal surah Al-Mursalat. Sekarang kita ke surah Al-Insan. Tafsir surah Al-Insan. Wa hiya makiyah. Di mana surah ini merupakan makiyah. Wa qad taqaddama fi sahih Muslim 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Telah lewat dalam sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. Jadi surah السجدة. وهل أتاك على الإنسان. Bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم kalau salat subuh pada hari Jumat, beliau membaca surah السجدة pada rakaat yang pertama dan surah الإنسان pada rakaat yang kedua. Panjang ya, panjang ini. Kalau kita baca, kita praktekkan, ya salam-salam sudah syuruk ini. Ya, salam-salam sudah syuruk, sudah langsung salat duha nanti kita. Insya Allah. Ya, demikianlah biasan Rasulullah SAW. Ya. Wa qala Abdullah ibn Wahb bin akhbarana ibn Zaid anna Rasulullah SAW qara hadhihi surah. Berkata Abdullah bin Wahb telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Zaid bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini, hal ata'al insani hinu min ad-dahr wa qad unzilat alaihi wa indahu rajulun aswad. Ketika surat ini turun di sisi beliau ada seseorang yang berkulit hitam. Falamma balagha sifat al-jinan zafara zafratan fa kharaja nafsuh. Ketika dalam surat ini disampaikan ayat mengenai surga, maka tiba-tiba orang tadi nafasnya agak sesak, kemudian kharajat nafsuh, rohnya keluar, meninggal dunia. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhraja nafsa sahibikum, sungguh kalian telah mengeluarkan ruh dari teman kalian ini. Aw qala akhikum asyauq ila aljannah. Dalam riwayat lain dikatakan sesungguhnya saudara kalian yang meninggal ini sangat rindu dengan surga. Ketika dibacakan surga langsung ruhnya keluar, meninggal dunia. Subhanallah. Ya, demikian walaupun riwayatnya mursal ya, tapi dalam tafsir terkadang teranggap. Khawna fi dinazakumullah. Dan kisah ini masyhur. Yang kita bisa ambil pelajaran dari hal ini, begitu para sahabat itu kalau mendengarkan ayat Quran benar-benar menghayati, meresapi. Luar biasa. Ya. Dan demikianlah orang-orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata'a 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Apakah telah datang atas manusia, atau bukankah telah datang atas manusia hinu minadhar, sebuah waktu dari masa, lam yakun syai'an madhkura, di mana saat itu dia tidak pantas disebut sebagai apapun. Tidakkah lewat atas sebuah manusia sebuah fase dari kehidupannya yang dia tidak pantas dikatakan sebagai apapun, enggak ada nilainya, begitu. Apa maksudnya? Ketika dia dalam keadaan fase menjadi setetes air mani. Ya, lihatnya aja jijik. Ya, sampai dalam riwayat lain ketika Rasulullah mengingatkan manusia itu diciptakan dari apa, beliau meludah ke tangan kiri. Setelah meludah ditunjuk, inilah, seperti inilah manusia. Seperti inilah manusia. Ketika meludah ke tangan kirinya, beliau tunjuk, seperti inilah manusia. Dan ini lam yakun syai'an madhkura. Ya, enggak pantas ya untuk disebut sebagai apapun. Karena nilainya enggak ada. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'allahu samii'an basira. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari nutfah, dari setetes air mani yang kental. Nabtali, yang kemudian kami uji, ya, dijaga di rahim, kemudian mengalami sekian banyak proses. Faja'allahu samii'an basira, kemudian kami jadikan yang dari setetes air mani tadi menjadi tubuh yang sempurna sehingga bisa mendengar dan melihat. Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Kemudian kami berikan petunjuk kepadanya, ditunjukkan jalan. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Imma syakira wa imma kafura. Maka manusia itulah yang akan memilih. Imma dia akan menjadi orang yang bersyukur, imma dia akan menjadi orang yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mukhbiran 'anil insan. Mengkhabarkan mengenai manusia, annahu awjadahu ba'da an lam yakun syai'an yudzkar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya setelah dia berada di sebuah keadaan yang tidak pantas untuk disebut. Lihaqaratihi, karena hinanya. Wada'fihi, karena lemahnya. Qala ta'ala hal ata'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Tidaklah telah lewat satu masa dalam fase kehidupan manusia yang dia tidak pantas disebut sebagai apapun. Tidak pantas. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah jelaskan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari air mani yang kental. Ai ikhta akhlaq, yaitu air mani yang bercampur, mani laki-laki dan perempuan bercampur, mengental. Wal masyid, al-masyid syai' mukhtalat ba'dahu bi ba'dih. Masyid atau masyid, sesuatu yang bercampur, ya, sebagiannya bergabung dengan sebagian yang lain. Ya, ini amsyaj, sesuatu yang bercampur. Qala Ibn Abbas fi qoulihi ta'ala min nutfatin amsyaj, ya'ni kata Ibn Abbas radhiyallahu an, huma ma'ur rajul wa ma'ul mar'ah idza istama'a wa ikhtalata, yaitu mani laki-laki dan mani perempuan ketika berkumpul dan bercampur. Thumma yantaqilu ba'du min turin ila turin wa halin ila halin wa launin ila laun. Setelah itu bergantilah, ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, dari satu keadaan ke keadaan yang berikutnya, dari satu warna ke warna yang berikutnya, mengalami fase-fase. Wa hakadha qala Ikrimah wa Mujahid wal Hasan wa Rabi' ibn Anas. Demikian dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Al-Basri, Rabi' ibn Anas, Al-Mushaj wa akhlaqul ma'ir rajul bima al-mar'ah, yaitu bercampurnya air laki-laki dan air perempuan. Wa qawluhu nabtali, kami uji, ay nakhtabiruhu, kami benar-benar uji. Ka qawlihi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu diuji manakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Dari semenjak di rahim ibu kita, kita diuji oleh Allah. Ya. Diuji oleh Allah. Bahkan sebelum kita berada di rahim ibu kita, kita berada di punggungnya ayahanda kita Adam alaihissalam. Ketika itu keturunan Bani Adam seperti berada di punggung-punggungnya, punggungnya daripada beliau Nabi Adam. Diperlihatkan bagaimana banyaknya keturunannya. Saat itulah ya Allah Subhanahu wa taala ambil sumpah kita semuanya. Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka kita semuanya ketika itu menjawab bala, tentu saja oleh Allah. Ya. Kita ketika itu di sana semuanya menjawab Rabb kita adalah Allah. Ketika kemudian ada di rahim ibu kita, kita pun menyaksikannya. Ketika keluar ke dunia sudah lupa. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Ya, enggak tahu apa-apa. Padahal kita sudah bersumpah dulu, sudah menyaksikan Allah adalah Rabb kita. Maka kembalilah ketika itu fitrahnya manusia masih suci. Maka tergantung orang tuanya, Yahwidan atau Yunasiran atau Yumajisan, akan membentuknya sebagai Majusi, Nasrani atau Yahudi. Kenapa tidak dikatakan yusallimanihi, mengislamkannya, orang tuanya lah yang mengislamkannya? Tidak. Karena Islam itu fitrah. Islam itu adalah fitrah. Sehingga bukan kita orang tua yang mengislamkan anak, tapi fitrahnya adalah Islam. Ya. Maka ketika anak itu rusak agamanya, bertanyalah pada diri kita, apakah kita yang merusaknya? Apakah kita yang membuat anak kita rusak, tidak beriman kepada Allah, na'udzubillah, malas sholatnya, na'udzubillah? Maka kita introspeksi diri kita, apakah karena kita? Apa kita salah ya mengambil lingkungan? Ya, kita salah tinggal di lingkungan yang rusak? Apakah kita salah memilihkan teman bagi anak-anak kita? Apakah kita membebaskan anak tersebut berteman dengan siapapun? Apakah kita salah dalam mengajarinya? Maka semuanya adalah introspeksi pada diri kita. Ya, karena namanya anak itu fitrah. Kalau dia tidak diganggu dengan apapun, terus dia akan suci dengan fitrahnya. Rusak ya karena yang sekitarnya yang telah merusaknya. Fadlallahu mendengar. Wa qauluhu ta'ala faj'alnahu sami'an basira. Setelah Allah uji sekian lama kita di dalam rahim ibu kita, faj'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat. Ai ja'alna lahu sam'an wa basaran. Kami jadikan baginya pendengaran dan penglihatan. Yatamakkanu bihima min at-ta'ah wal ma'siyah. Sehingga dia mampu untuk taat atau maksiat. Gitu. Dengan pendengaran dan penglihatan dia bisa gunakan untuk taat atau bisa dia gunakan untuk maksiat. Wa qauluhu, setelah Allah Subhanahu wa taala tadi berikan pendengaran dan penglihatan, inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami tunjukkan kepadanya jalan. Ai bayyanahu lahu wa waddahnahu wa bassarnahu bih, kami jelaskan baginya jalan-jalan tersebut, kami gamblangkan jalan-jalan tersebut, dan kami perlihatkan kepadanya jalan-jalan tersebut, mana yang baik, mana yang buruk. Sudah Allah ya jelaskan ini baik, ini buruk. Sudah Allah rinci ini baik, ini buruk. Bahkan Allah perlihatkan itulah yang baik, itulah yang buruk. Allah tunjukkan. Ya, tinggal manusianya, tinggal kitanya. Faqaulihi wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun Tsamud, kami berikan petunjuk kepadanya. Kami berikan ini loh jalan yang baik, ini loh jalan yang buruk. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Tetapi mereka lebih memilih ya untuk tidak melihat kebenaran dibandingkan mereka dibimbing di atas kebenaran. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, Allah jelaskan kebenaran. Allah jelaskan ini yang taat, itu yang maksiat, itu yang tauhid, itu yang syirik. Allah sudah jelaskan. Tapi kemudian kitanya memilih mana, itulah yang menjadi pilihan kita. Dan Allah Maha tahu kita akan memilih yang mana, sehingga Allah tuliskan dia akan menjadi celaka atau menjadi orang yang beruntung. Karena Maha tahu kita. Allah Maha tahu perbuatan kita. Ya. Allah tawarkan sebelum kita lakukan, Allah sudah tahu kita akan milih apa. Ya. Sehingga jangan bingung dengan takdir Allah. Qad sabaqa ilmu, karena ilmu Allah mendahului segala sesuatu. Sebelum terpikir dalam otak kita, Allah sudah tahu. Ya. Wa qaulihi wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Najd, najd itu jalan. Ai bayyana lahu tariqal khairi wa tariqash syarri. Yaitu kami yang menjelaskan kepada manusia, ini loh jalan yang baik, itu loh jalan yang buruk. Ya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala demikian. Bahkan kebaikan agama dan keburukan kemaksiatan itu sangat gamblang sebenarnya. Lebih gamblang dibandingkan kita memakan sebuah makanan, ini enak, ini tidak enak. Lebih gamblang. Orang kalau panca inderanya masih bagus, ketika memakan sesuatu yang manis dia akan nyebut manis. Tapi kalau lidahnya sudah rusak, barang manis pun akan dia sebut pahit. Demikian pula yang namanya hati kita. Allah sudah tunjukkan ini loh Al-Quran, ini loh sunnah, ini loh yang baik. Kemudian dia anggap jelek, berarti dianya yang rusak-rusak hatinya. Hatinya sudah rusak. Tapi kalau masih murni, dia akan menganggap yang manis adalah manis, yang pahit adalah pahit. Ya. Demikian yang warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Hada qaulu Ikrimah wa Athiyah wa Ibnu Zaid wa Mujahid bin Mashhur anhu wal jumhur. Demikian pendapatnya Ikrimah, Athiyah, Ibnu Zaid, Mujahid bin Jabr dan mayoritas ulama tafsir, bahwasanya inna hadainahu sabil, maksudnya adalah sesungguhnya kami telah jelaskan kepada kalian jalan yang baik, jalan yang buruk, silakan dipilih. Ya. Dipilih. Dan sebelum kita memilih, Allah sudah tahu pilihan kita. Dan Allah tuliskan dalam takdir itu. Sehingga bukan paksaan. Tetapi Allah Maha mengetahui apa yang akan kita lakukan. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ru'ya an Mujahid wa Abi Shalih wa Dhahhak wa As-Sudi annahum qalu. Dan diriwayatkan pula dari Mujahid, Abu Shalih, Dhahhak, As-Sudi, bahwasanya mereka mengatakan inna hadainahu as-sabil, ya'ni khurujahu minar rahim. Ya, kemudian ulama yang lain menafsirkan, kamilah yang memberikan petunjuk bagi dia jalan keluar, yaitu jalan keluar dari rahim. Ya, jalan keluar dari rahim, keluar dari rahim ibu sampai keluar di dunia ini. Allah yang memberikan petunjuk. Nah, ini seperti urut. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, kemudian Allah uji di dalam rahim ibu, dan Allah jadikan di dalam rahim tersebut menjadi tubuh yang sempurna, kemudian bisa melihat dan mendengar. Kemudian Allah tunjukkan hadainahus sabil, inna hadainahus sabil, kami tunjukkan jalan keluarnya dari rahim tadi. Kami yang memberikan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah keluar dari jalan rahim tadi, setelah dia keluar dan berada di bumi ini, dia akan bersyukur atau tidak. Imma syakiran wa imma kafura. Imma dia akan menjadi orang yang syukur atau yang kufur. Karena subhanallah, kita enggak berbuat apapun, ya Allah tolong kita semuanya. Ya, imma syakira wa imma kafura mansub alal hal. Ya, dia dibacanya mansub, ya. Tandanya adalah fathah di sini, syakiran, kafura sebagai hal, keadaan. Dari ha, yaitu inna hadainahu, ya, ini keadaan bagi hu dia, gitu. Takdiruhu fahuwa fi dzalik imma syaqi wa imma sa'id. Takdirannya dalam ucapan tersebut adalah yaitu dia akan menjadi orang yang celaka atau orang yang beruntung. Kama ja'a fil hadis alladhi rawahu Muslim. An Abi Malik al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yaghdhu fabai'u nafsahu famubiquha aw mu'tiquha. Ya, setiap manusia itu berpagi-pagi dia akan melakukan kesibukan-kesibukan amalan-amalan. Maka ada manusia yang fabai'u nafsahu, yang ada dia yang fabai'u nafsahu, menjual afwan ini. Kalau secara bahasanya dia menggunakan dirinya, ya, dia jadikan dirinya itu untuk beramal, untuk bekerja, famubiquha aw mu'tiquha. Dan dalam beramal tadi, apakah dia justru akan menghancurkan dirinya ataukah justru dia akan membebaskan dirinya? Karena kita adalah budak. Ya. Kita semuanya adalah budak. Budak Allah Subhanahu wa taala, hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari kita hidup, berpagi-pagi kita beramal, kalau amalan baik berarti kita akan membebaskan diri dari dunia ini, kemudian akan menjadi penduduk surga, menjadi seorang yang bebas, nikmat di surga. Ya. Tapi kalau dia justru ya bertindak tindakan-tindakan di dunia yang merugikan dirinya sendiri, maka justru dia akan membinasakan dan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Waqad taqaddam fi suratir Rum hingga qalihi fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Itu adalah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Min riwayat Jabir bin Abdullah, dalam riwayat Jabir bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Ya. Hatta yu'riba 'anhu lisanu imma syakiran wa imma kafura. Setiap bayi yang dilahirkan itu lahirnya dalam keadaan fitrah sampai dia bisa berbahasa Arab. Berarti apa lisan, asalnya kita apa? Asalnya kita Arabi bahasanya. Karena penduduk surga nanti bahasanya Arab. Tapi karena kita hidupnya di Indonesia, akhirnya rubah ini lisan jadi Indonesia. Yang di Pemalang ya jadi logat Pemalang. Yang di Tegal jadi Tegal. Demikianlah. Ya. Tetapi aslinya lisan kita ini, ya, khawana fi din azakumullah, nanti sebagaimana kita kembali ke rumah kita yaitu ke surga akan berbahasa dengan bahasa Arab. Ya. Maka ketika itu imma syakiran wa imma kafura. Imma dia menjadi orang yang bersyukur atau dia menjadi orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Ahmad. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Abu Amir qala haddatsana Abdullah ibn Ja'far an Utsman ibn Muhammad an al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Misalnya hasan. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, "Ma min kharijin yakhruju illa bi babihi rayatan." Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya kecuali di sisi pintunya ada dua bendera. Rayatun biyadi malaikin, satu bendera dipegang oleh malaikat. Wa rayatun biyadi syaitan, dan satu bendera dipegang oleh syaitan. Fa in kharaja lima yuhibbullah ittaba'ahu al-malak bi rayatih. Kalau dia keluar untuk mencari apa yang Allah cintai, maka yang mengikutinya adalah malaikat dengan membawa benderanya. Falam yazal tahta rayatil malik hatta yarji' ila baitih, dan senantiasa ya dia di bawah naungan benderanya malaikat sampai kembali ke rumahnya. Wa idza kharaja lima yasqatullah ittaba'u syaitan bi rayatih. Kalau dia keluar dari rumah tujuannya adalah untuk mencari sesuatu yang membuat Allah murka untuk maksiat, maka syaitan akan mengikutinya dengan benderanya. Falam yazal tahta rayati syaitan, senantiasa dia akan di bawah bendera syaitan, hatta yarji'a ila baitih, sampai kembali ke rumahnya. Ya. Karena memang ada malaikat yang menyertai kita, bahkan lebih banyak, malaikat hafadzah min baini yadayhi wa min khalfih, di hadapan kita dan di belakang kita. Yahfadzunahu min amrillah, yang menjaga kita, menjaga manusia untuk menjalankan perintah Allah. Nah, malaikat raqib adid yang mencatatnya. Ya, malaikat yang di depan dan di belakang supaya menjaga kita untuk melaksanakan perintah Allah. Raqib dan adid yang mencatat. Tapi syaitan ingat, di dalam aliran darah kita. Di dalam aliran darah kita. Ya. Oleh karena itu waspada, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن خيثم عن عبد الرحمن بن السابط عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن أجرة إذ سند حسن bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata kepada كعب بن أجرة أعادك الله من إمارة السفهاء. Semoga Allah melindungimu min imaratis sufaha, dari pemimpin-pemimpin yang dungu. Qala wa ma imaratus sufaha, yaitu Ka'ab ibn Ujrah berkata, wa ma imaratus sufaha, siapa itu pemimpin-pemimpin yang dungu? Qala sallallahu alaihi wasallam, umara yakununa ba'di, yaitu pemimpin-pemimpin yang ada nanti setelah aku mati. Yaitu setelah zaman Rasul. Karena kalau persis setelah Rasul itu Abu Bakar, Umar, dan Uthman, dan Ali, Muawiyah. Ini sahabat mulia, pemimpin yang terbaik di dunia ini, manusia yang mulia. Maka yang dimaksudkan di sini adalah setelah itu, pemimpin-pemimpin setelah itu. La yahtaduna bihuda, bihudaya, di mana mereka tidak mencari petunjuk, membimbing, tidak membimbing rakyatnya, tidak membimbing ya apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan petunjukku. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak berpegang dengan sunnahku. Ya. Faman sadaqahum bi kadzbihim wa anahum ala dzulmihim fa ulaika laysu minni wa lastu minhum. Maka barang siapa yang membenarkan mereka, membenarkan kedustaan mereka dan menolong kedzaliman mereka, maka mereka bukan golongan aku dan aku berlepas diri dari mereka. Ya. Wa ulaika minni wa ana minhum. Ta'afan. Wa la yarudduna alayya qawli. Dan orang yang dia membenarkan ya kedustaan mereka, menolong kedzaliman mereka, mereka tidak akan berkumpul di telagaku. Wa man lam yusaddiqhum bikadzbihim wa man wa lam yu'inhum 'ala dzulmihim, dan barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak menolong kedzaliman mereka, fa ulaika minni, maka mereka adalah golonganku, wa ana minhum, dan aku golongan mereka. Wa sayariduna 'ala haudi, dan mereka akan berkumpul di telagaku. Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, as-sawmu junnah, puasa adalah junnah. Dihubungkan di sini. Artinya apa? Salah satu cara selamat dari fitnah ya ketika munculnya pemerintah-pemerintah yang su, yang jelek, yang sufaha, yang dungu, maka kita dengan berpuasa. Karena itu junnah, tameng dari kejelekan. Wasadaqah tudfil khathiah, dan sedekah akan ya menghapuskan dosa-dosa. Wassalah qurban, dan salat adalah kedekatan. Aqala burhan, atau penjelas bagi keimanan kita. Artinya ketika mendapati pemimpin yang seperti itu, ya kita banyak berpuasa, banyak sedekah, banyak salat, banyak beribadah. Dan jangan menyibukkan diri untuk ikut-ikutan. Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannah lahmun. nabata min suhd. Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. An-nar awlami, dan neraka lebih berhak tempatnya. Ya, yang dagingnya itu tumbuh berasal dari makanan yang haram, ya Ka'ab. An-nas ghadiyan, manusia itu ada dua golongan ketika menjalani kehidupannya. Famubta' nafsahu, ya, yang dia pergunakan dirinya untuk mu'tiquha, untuk dia bebaskan dari fitnah dunia ini dan nanti akan masuk surga. Wabi'u nafsahu famubiquha, dan ada pula yang dia mempergunakan dirinya untuk mencelakakan dirinya sendiri. Ini syahidnya ikhwan fillah nasakumullah. Dan hadis-hadis yang seperti ini perlu kita perhatikan, ini hadis umum, jangan kita kait-kaitkan secara khusus. Jadi sekarang itu muncul orang-orang atau dai-dai yang senangnya seperti itu, nyocok-nyocokkan langsung. Kalaulah memang ini kan keadaan umum, artinya apa? Hadis-hadis ini terkait keadaan umum, bukan keadaan tertentu. Yang itu umum setelah Nabi. Maka jangan jadikan hadis-hadis misalkan Imaratus Sufaha, pemimpin yang dungu, kemudian langsung kita sematkan kepada pemimpin tertentu. Jangan. Ya. Jangan ikhwan fillah nasakumullah, karena masih umum sekali. Ya. Cuma kita diberi dhabit oleh Rasulullah, suatu pegangan, kalaulah kita mendapati pemimpin yang seperti itu, maka jangan menolong kedzalimannya, jangan menolong kedustaannya. Bukan berarti kita diperintahkan untuk melawan, bukan. Tetapi diperintahkan jangan menolong kedustaan dan kedzalimannya. Ya. Dan kita jangan ikut-ikutan. Ya. Lebih baik kita memperbanyak puasa, sedekah, salat, ya. Memperbanyak memperhatikan ini yang halal itu yang haram, dan kita memperbanyak untuk ibadah supaya kita membebaskan diri kita dari ya siksa api neraka. Demikian. Jangan digunakan afan ini ya, karena barangkali muncul, karena sekarang muncul dai-dai yang senangnya nyocok-nyocokin, dipaksa-paksain ya hadis tentang akhir zaman, kemudian dicocok-cocokin. Nah ini nih, nanti kalau Raja Salman mati anaknya rebutan. Ya. Padahal dari sebelumnya orang ribut kayak gitu dari semenjak Raja Khalid, bahkan dari semenjak Raja Abdul Aziz. Ya. Dari semenjak Raja Abdul Aziz, orang-orang yang enggak senang mengatakan ini kalau Raja Abdul Aziz ya meninggal anaknya rebutan nih berdasarkan hadis ini. Nanti setelah itu ada Imam Mahdi. Allahu musta'an. Bahkan yang lebih parah kita ingatkan, yang lebih parah ada beberapa dai yang sudah yakin Imam Mahdi sudah muncul. Padahal di dalam hadis itu yang namanya Imam Mahdi yuslihu fil yaum, Allah akan tampakkan dia Imam Mahdi itu dalam satu malam. Jadi sebelumnya dia enggak ada orang yang sadar dia Imam Mahdi. Nah ini beberapa orang muncul sudah meyakini bahwa saya Imam Mahdi. Saya pernah melihatnya ketika umur 12 tahun. Bahwasanya nanti umur 2020 umurnya sudah 40 tahun. Berarti akan dibaiat di Mekah tahun ini, tahun 2020. Dari mana? Ilmunya senangnya nyocok-nyocokin. Kayak orang Brebes ngomongnya gotak-gatik gaduk. Pokoknya kayaknya cocok is digamben-gambenin. Jangan seperti itu ikhwan fillah nasakumullah. Ya, orang yang berilmu akan paham. Ya. Bahwasanya Imam Mahdi hak itu akan turun di akhir zaman, tapi keberadaannya itu dengan kemunculan Dajjal. Kemunculan Dajjal, kemunculan Imam Mahdi, Dajjal yang hak, benar-benar Dajjal. Bukan Dajjal kiasan yang seperti orang ceritakan. Kemunculan Amerika adalah Dajjal, kemudian Israel adalah Dajjal, kemudian sampai waktu itu saya masih ingat itu HP itu Dajjal itu. Loh kenapa? Itu mata satu, kan layarnya cuma satu, berarti Dajjal itu. Allahu Akbar. Berarti sekarang ada HP yang layarnya dua, berarti bukan Dajjal itu. Allah. Bisa saja kayak gitu. Itulah karena lemahnya ilmu agama, akhirnya sedikit saja akhirnya dia terbawa. Dan dari dulu orang Imam Mahdi itu sudah banyak. Waktu fitnahnya Juhaiman tahun 90-an, mungkin ada yang ingat ya, yang pernah di Saudi tahun 90-an, apa 80-an? Fitnahnya Juhaiman, yang dia berhasil memasukkan ya senjata, ratusan senjata ke Masjidil Haram lewat peti mati. Atas namanya bawa peti dengan pasukannya sekitar 300. Dimana dipersiapkan, karena memang Mahdi nanti akan dibaiat sekitar 300 orang di Mekah. Dia bawa orang 300-nya masuk ke Mekah bawa peti. Alasannya ini mau disolat jenazah. Setelah solat begitu, setelah dikumpulkan jamaah haji lagi solat, nah ini Juhaiman CS buka senjatanya kemudian diberondong itu jamaah haji, dibunuh. Dan benar terjadi itu. Kemudian dia membaiat dirinya sebagai Imam Mahdi. Akhirnya dalam waktu beberapa hari dikepung dan bisa diselesaikan tanpa senjata oleh syurutah, oleh tentara sana, oleh askar sana, oleh askar Saudi, karena memang nggak boleh masuk senjata di situ. Subhanallah, ketika mereka sudah ya sudah putus asa, akhirnya mereka bisa ditangkap semuanya. Yang intinya, ikhwan fillah azakumullah, jangan sampai, karena biasanya orang-orang yang memunculkan Imam Mahdi, Imam Mahdi itu adalah orang yang sudah putus asa, ingin berkuasa dengan politiknya, akhirnya dia memunculkan isu-isu Imam Mahdi, karena Imam Mahdi adalah pemimpin terakhir yang adil, ini itu dan ini. Ingat, jangan sampai kejadian Juhaiman ketika itu terjadi, dan ini pernah terjadi. Ujung-ujungnya adalah fitnah, ujung-ujungnya adalah ya hanya obsesi sebagian orang untuk memimpin, untuk berkuasa. Dan Imam Mahdi nanti yang hak akan turun untuk kita ketahui ciri-cirinya, maka kita pelajari kitab-kitab akidah. Kalau kita ceritakan di sini enggak cukup waktunya. Ada di kitab-kitab akidah ciri-ciri Imam Mahdi, kapan turunnya. Dan Imam Mahdi itu bukan di Syam ya. Naam, nanti Nabi Isa turun di Syam, tapi Imam Mahdi itu dari Madinah. Ya. Namanya Muhammad bin Abdullah, keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya min ahli baiti, bukan keturunannya tapi min ahli baiti. Ya. Ya, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, dan yuslihu fil yaum. Allah tunjukkan dia Imam Mahdi dalam waktu satu hari. Dan ingat, jangan percaya kalau Imam Mahdi saya pernah melihatnya ketika umur 12, umur 35, dan sekarang nanti 2020 akan muncul. Hati-hati. Ini orang jelas ngibulnya, nipunya, atau dia tertipu dengan orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.